Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita masuk ke bab berikutnya setelah bab al-fa'il, yaitu bab an-na'ib 'anil fa'il. Na'ibul fa'il, pengganti dari fa'il. Qala an-nazim rahimahullah: yanubu maf'ulun bihi 'an fa'ili fima lahu kanila khairun na'ili. Maf'ul bih, menggantikan dari fa'il ketika dibuang fa'ilnya. An fa'ilin fima lahu nila kanila khairun na'ili, pada apa yang lahu baginya seperti nila khairun na'ilin. Anda lihat di situ irobnya jelas ya, nabu yanubu fi'lun mudhari' marfu' maf'ulun sebagai fa'ilnya, bi jar majrur muta'alliq dengan maf'ul. Ya. Kemudian fima an fa'il, ya, an fa'il jar majrur muta'alliq bi yanub aidha. Fima mithluh. Jadi fima juga muta'alliq dengan apa? Yanubu juga. Ma ismu mausul lahu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf silah al mausul. Ya, kanila al kaf jara li qaulin mahdhuf seperti biasa. Nila fi'lun madh mabni lil majhul, khairu na'il na'ibu fa'il wa mudhaf ilayh. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ilin, maf'ul bih menggantikan dari fa'il. Fi ma'ini fil ladhi lahu, pada apa yang dia seperti nila khairu na'ilin. Na'il sama dengan nawal, maknanya nawal, an-nawal wa na'il maknanya al-ata. Nila diperoleh, khairu na'ilin sebaik-baik pemberian. Paham ini maknanya ya? Maf'ul bih menggantikan dari fa'il pada apa-apa yang lahu dia, pada apa-apa yang baginya seperti nila khairu na'ilin. Yuhdhaful fa'ilu wa yaqumul maf'ulu bihi muqamah. Fa'il dibuang, maka digantikan kedudukannya oleh maf'ul bih. Nanti akan ada hal-hal yang lain yang menggantikan dari fa'il. Bukan hanya maf'ul bih, ada di sana dzaraf, jar majrur, dan masdar dan yang lainnya. Fa'il dibuang, kemudian ditempatkan maf'ul bih pada tempatnya fa'il. Fayu'ta ma kana lil fa'ili min luzumi ar-raf'i wa wujubi at-ta'akhuri an rafi'ihi wa adami jawazi hadzih. Maka diberikanlah apa-apa hukum-hukum yang tadinya diberikan kepada fa'il. Diberikan hukum ini yang tadinya diberikan kepada fa'il kepada maf'ul. Seperti apa? Min luzumi rafa', ma di sini ditafsirkan dengan min. Fayu'ta ma gitu. Maka diberikan apa-apa yakni berupa luzumi rafa', wajibnya rafa', wa wujubi ta'akhur, dan juga wajibnya diakhirkan dia dari fi'ilnya ataupun dari yang merafa'kannya. Ini lebih umum daripada fi'il. Karena merofakkan yang merofakkan, enggak mesti apa? Fi'il sudah kita lewatkan. Wa adami jawazi hasfih, dan dari sisi tidak boleh dibuang. Paham ini? Jadi fa'il dibuang, kemudian maf'ul bih ditempatkan pada posisi fa'il. Maka diberikanlah ya bagi naibul fa'il hukum-hukum yang tetap bagi fa'il, yakni seperti luzumi rafa', menetapi rafa', wajibnya diakhirkan dari yang merofakkannya. Dan tidak boleh dibuang. Di sini ada catatan kaki, kita baca sudah sempat ya kita sampaikan juga pada pembahasan kitab sebelumnya. Al-aghradu allati tad'u al-mutakallimu ila hadzil fa'il katsiratun jiddan. Tujuan-tujuan yang menuntut si pembicara membuang fa'il itu banyak sekali, banyak. Walakinnaha 'ala kathratiha la takhlu min anna sababaha imma an yakuna syai'an lafdhiyan aw ma'nawiyan. Hanya saja ya, tujuan-tujuan itu meskipun banyak, ia tidak kosong. Min anna sababaha, dari bahwasanya sebabnya itu kembali kepada syai'an lafdhiyan, sesuatu yang terlafazkan atau sesuatu yang sifatnya makna. Jadi banyak sebab-sebab si pembicara itu membuang apa? Fa'il. Ya, diringkas menjadi dua sebab. Yang pertama sebab yang berkait dengan lafaz, yang kedua sebab yang berkait dengan makna. Fa'amal aswabul lafziyatu fakathirah. Adapun sebab-sebab yang berkait dengan lafaz itu banyak. Minhal qasdu ilal ijazi fil ibarah. Di antaranya adalah tujuan meringkas. Ya, untuk meringkas ungkapan ibarah. Tentunya ungkapanmu darabtu ya duriba kalbun lebih ringkas daripada daraba atau darabtu kalban atau daraba zaidun kalban lebih ringkas kan. Nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Fa'in 'aqabtum, kalau kalian hendak membalas kejelekan yang ditimpakan oleh orang lain kepadamu, fa'aqibu, maka balaslah, bimithli ma 'uqibtum bih, dengan sesuatu yang ditimpakan kepadamu. Di sini bimithli ma 'uqibtum bih. Ya. Kalau dijadikan mabni lil ma'lum jadinya apa? Fa'aqibu bimithli ma apa? Aqabukum bih. Tentunya lebih ringkas ini, uqibtum bih. Wa minha, kemudian tujuan yang kedua. Jadi yang pertama tujuannya yang berkait dengan lafaz adalah apa? Untuk meringkas. Ya, meringkas. Wa minha al-muhafadzatu 'ala saj'a. Di antaranya adalah untuk menjaga sajak fil kalamil manthur, pada kalam manthur, bebas pada selain syair. Nahu qawlihim, seperti ucapan mereka orang Arab, man thabat sariratuhu humidat siratuh. Siapa yang hatinya baik, niscaya akan terpuji perjalanan hidupnya atau biografinya. Idlau qila, karena seandainya dikatakan dengan mabni lil ma'lum, hamidan nasu siratah, niscaya manusia akan memuji ya sirahnya, biografi hidupnya. Lakhtalafa i'rabu al-fasilaitain, lakhtalafa i'rabu al-fasilaitain, niscaya akan berbeda i'rab dua bagian ini. Yang pertama sariratuhu marfu', yang kedua siratahu mansub. Ya. Dan juga dari sisi sajaknya kurang bagus seperti ketika dimabni majhulkan. Beda, mantabat sariratuhu humilat siratuh. Enak. Dari sisi sajak dan i'rabnya juga sama-sama marfu'. Meskipun yang pertama sebagai fa'il, yang kedua sebagai naibul fa'il. Tapi boleh katakan mantabat sariratuhu hamidan nas siratahu. Ah, sudah. Beda i'rabnya. Itu tujuan yang kedua, yaitu apa? Menjaga sajak pada kalam yang mansur. Ini kembali kepada lafaz. Yang ketiga, wa minha al-muhafadzatu 'ala al-wazni fil kalamil manzum. Menjaga wazan pada kalam yang memiliki nazm-nazm. Syair-syair dengan beragam macamnya. Kama fi qawli al-A'sha Maimun ibni Qais, bagaimana dalam ucapannya al-A'sha Maimun ibni Qais. Uliqtuha 'aradan wa 'uliqat rajula ghairi wa 'uliqa ukhra ghairaha ar-rajulu. Uliqtuha, 'uliqa itu dijadikan cinta. Al-mahabbah. Uliqtuha, aku dijadikan cinta kepadanya, 'aradan, tanpa sengaja, yakni si wanita lewat kemudian dia melihat kemudian tiba-tiba dia menyukainya. Uliqtuha 'arada. Aku dijadikan cinta kepadanya bi ghairi 'amdin. Wa ulliqat rajulan, tapi si wanita ini dijadikan cinta kepada orang lain selainku. Wa ulliqa ukhra ghairaha ar-rajulu, akan tetapi laki-laki yang dicintai oleh wanita ini dijadikan cinta kepada perempuan yang lain. Enggak ketemu. Di sini syaratnya ya. Mana jelas ya? Ulliqtuha 'aradan wa ulliqat rajula ghairi wa ulliqa ukhra ghairaha ar-rajulu. Di sini ada berapa mabni lil majhul? Tiga ya, uliqtuha yang pertama, uliqat kedua, uliqa yang ketiga. Fa anta tarul a'sha, engkau perhatikan al-a'sha, qad bana uliqa, membentuk uliqa fi hadzal bait, thalatha marrat lil majhul, pada bait ini tiga kali dalam bentuk majhul. Li'annahu law zakara al-fa'il, karena seandainya beliau menyebutkan fa'ilnya fi kulli marrah, pada setiap kalinya, atau fi ba'dihha, atau pada sebagiannya, lamastaqama lahu waznul bait, misalnya wazan bait tidak akan lurus. Wa ta'liqu hahuna al-mahabbah, yakni maksud yang ta'liq di sini mahabbah. Ya. Wa 'aradan ay min ghairi qasdin minni, walakin 'aradat li fahawaituha. Nah itu namanya. Kemudian juga ada catatan kaki berikutnya dari Syekh Muhammad Muhyiddin, di sini kita baca. Nomor tiga itu. Wayu'ta wayu'ta min ahkamil fa'ili ghairu ma dzakara asy-syarih. Diberikan juga bagi naibul fa'il dari hukum-hukum fa'il selain apa yang disebutkan oleh syarih. Yang disebutkan oleh syarih ada berapa dari hukum-hukum fa'il yang berpindah dari fa'il ke maf'ul bih? Luzum rafa', menepati, menetapi apa rafa', satu. Wujubu ta'akhur an rafi'i, dua. Wa'adami jawazi hadzih, berapa? Tiga ya. Ditambahkan lagi di sini oleh al-mu'allik. Tajridul fi'l al-musnadi ilaihi min alamati tathniyah aw al-jam'i idza usnida li musannan aw jam'in. Dikosongkannya fi'il al-musnad ilaihi, dikosongkannya fi'il al-musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya fa'il ataupun naibul fa'il dari alamatu tathniyah, tanda jama' idza usnida li musannan aw jam', jika fi'il tersebut disandarkan untuk musanna dan jama'. Duriba Zaidun, duriba az-zaidan, duriba az-zaidun. Dijadikan di sini apa? Fi'ilnya kosong dari tanda-tanda tasniyah dan dari tanda-tanda jamak. Fa qauluka kufiya apa ini? Saya tulisannya hilang ini akhirnya apa ya? Kufiya apa? Hilang ini al-majdan. Al-majdan. Apa? Tulisannya hilang ini. Hah? Apa? Mujdan. Oh, kufiya al-mujiddan. Dicukupi orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Nah, itu yang pertama. Dikosongkan fi'il yang naibul fa'il disandarkan kepadanya dari tanda-tanda tasniyah dan dari tanda-tanda jamak ketika naibul fa'ilnya musanna ataupun jamak. Yang kedua, ta'nitsul fi'lil musnad ilaih. Idza kana naibul fa'ili muannatsa. Dijadikan fi'il yang naibul fa'il itu disandarkan kepadanya apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Nah, saya ulangi. Dijadikan fi'il itu mu'annas apabila naibul fa'ilnya yang disandarkan kepada fi'il tersebut adalah apa? Mu'annas. Ta'nithul fi'il, memu'annasin fi'il al-musnad ilaih yang disandarkan kepada naibul fa'il. Liru ya. Al-musnad ilaih. Mana? Nah, kalau bisa dikatakan duriba zaidun, mana musnad, mana musnad ilaihnya? Duriba zaidun. Mana musnadnya? Duriba ya, yang disandarkan dorob. Zaidunya musnad ilaih. Berarti kita ulangi terjemahannya. Ta'nitsul fi'li al-musnad ilaih, menjadikan mu'annas fi'il yang disandarkan kepada naibul fa'il. Idza kana naibul fa'ili mu'annasa, apabila naibul fa'ilnya apa? Mu'annas. Kaqaulika, seperti ucapannya, udiyatil amanatu, amanah telah ditunaikan. Ala wujuhi al-wujubi wal-jawazi wal-mana', di atas sisi ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sudah lewat pada pembahasan fa'il. Iya kan, pada pembahasan fa'il kan sudah kita lewatkan. Kapan fi'il harus disertakan padanya ta? Iya. Kapan fi'il boleh disertakan padanya ta ataupun tidak? Kapan tidak boleh disertakan padanya apa? Ta. Iya, disamakan hukumnya persis. Ya. Seperti pada fi'il bersama fa'il, kapan dia wajib disertakan padanya ta? Ketika fa'ilnya dhamir muttasil mu'annas, ya kan, secara mutlak. Contohnya asyamsu tola'at, hindun qomat, ini wajib. Ini juga demikian pula, ya, hindun duribat misalkan. Apalagi yang majazi, kalau matahari dia apa? Narun gimana? Uqidat, an-naru uqidat misalnya. Seperti itu. Atau ketika fa'ilnya adalah apa? Mu'annas zahir, yang mu'annas apa? Haqiqi. Isim zahir mu'annas haqiqi. Seperti qamat zaidun, zaidun. Ini juga sama. Duribat qamat zaidun, qamat hindun, duribat hindun, gitu. Sama ya. Kapan boleh dengan dua sisi? Boleh disertakan padanya ta, boleh-boleh dibuang. Kapan? Ya, kalau pendapat orang-orang kufah, jamak semuanya masuk. Iya kan? Yang enam itu macamnya. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'annats salim, ada jamak taksir mudzakkar mu'annats, isim jamak, isim jenis jamak, semuanya. Yang lain membatasi seperti Al-Farisi dan juga Ibnu Malik mengeluarkan satu ya. Iya, yang dikeluarkan satu itu apa? jamak mudzakkar salim tidak boleh, yang lainnya boleh pilih. Kemudian lebih sempit lagi matanya siapa? Yang ketiga itu orang-orang Basrah. Iya. Ini lebih sempit lagi yaitu kalau fa'ilnya muannats salim wajib ditanis fi'ilnya, kalau mudzakkar salim wajib ditadzkir. Selain itu empatnya boleh dengan dua sisi. Ini diterapkan ini pada apa? Naibul fa'il. Iya. Kemudian juga disertakan padanya yang lainnya seperti pada ni'ma. Cuma di sini enggak ada yang ulil majhul ya. Ya, ni'ma. Kemudian yang berikutnya yang ketiga 5 berarti ya. Tambah ini 6. Tanziluhu manzilatal juz'i wal ighna'i 'anil khabar. Naibul fa'il diposisikan seperti posisi satu bagian bersama fi'ilnya. Ya. Duribtu. Maka akhir fi'ilnya disukun seperti pada darabtu, ya kan? Duribtu, darabtu. Seperti satu bagian. Wal ighna'anil khabar dan bisa mencukupi. Iya. Dari khabar dengan kita ambil atau jadikan mubtadanya mabni lil majhul, maka tercukupi dari khabar. Sebagaimana tercukupi dari khabar apabila mubtadanya apa? Dalam bentuk mabni lil ma'lum. Contoh, amuaqabun al-mudznibani, apakah dua orang yang berdosa itu sudah dihukum atau akan dihukum? Amuaqabun al-mudznibani, di sini tercukupi. Iya. Pada jumlah ini dari apa? Dari khobar, tidak butuh dengan khobar. Karena mubtadanya adalah mabnil majhul, muaqab. Sebagaimana kalau mubtadanya isim fa'il, aqaimun az-zaidani. Kemudian yang berikutnya, al-ittisalu bil fi'li wal infisalu an, hukum wajibnya ittisal dengan fi'il juga infisal. Persis seperti yang sudah kita lewatkan. Ya. Kalau pada fi'il bagaimana? Wal aslu fi'il fa'ilian yattasila. Ini berarti demikian pula. Dan kadang ittisal itu wajib. Iya. Kadang di akhirnya fa'il wajib. Ya. Diterapkan ini pembahasan pada apa? Bab naibul fa'il. Kemudian umdiyatuhu ay adamul istighna anhu. Umdah, tadinya dia naibul fa'il, tadinya dia maf'ul bih kan, seperti a'taitu zaidan dirhaman. Zaidan di sini maf'ul bih. Umdah atau fadlah? Fadlah. Ketika dibuang fa'ilnya, maka utiya zaidun dirhaman menjadi apa? Umdah. Iya. Yani adamul istighna anhu, tidak bisa tercukupi darinya. Yani butuh kepada naibul fa'il, harus disebutkan. Kalau enggak isim dhahir ya dhamir. Kemudian wa adamu ta'addudih, tidak berbilang. Tidak berbilang. Seperti maf'ul berbilang, ada yang maf'ul 2, ada yang 3. Falau kana lil fi'li aktsara min ma'mulin fa wahidun minha naibul fa'il. Seandainya ada satu fi'il yang butuh kepada lebih dari satu ma'mul, maka salah satunya adalah naibul fa'il dan sisanya mansubat alal maf'uliyah, dinasabkan sebagai maf'ul. Sebagaimana fi'il, fa'il satu ya, yang sananya ma'tuf ma'tufat. Kita lanjutkan. Wa dzalika nahu, contohnya contoh fi'il yang mabni lil majhul atau lil mughayyir shighah. Nila khairu na'ilin, diperoleh sebaik-baik pemberian. Fa khairu na'il, khairu na'il maf'ul. Aslinya apa? Nila khairu na'ilin, niltu gitu. Ya, niltu khairu na'ilin. Atau nala al-mustahiq khairu na'ilin. Atau bisa itu. Fa khairu na'il, maka khairu na'il adalah maf'ulun qa'imun maqam al-fa'il. Khairu na'il adalah maf'ul yang menduduki posisi fa'il. Wal asl, aslinya nala zaidun khairu na'ilin, zaid memperoleh sebaik-baik pemberian. Fa'udhifal fa'il, dibuanglah fa'ilnya yaitu zaid. Fa'uqimal maf'ulu bihi muqamah, kemudian maf'ul bihi diposisikan pada posisi fa'il, wahuwa yaitu khairu na'il. Wala yajuzu taqdimu, ini juga hukum berikutnya. Tidak boleh naibul fa'il didahulukan dari fi'ilnya. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan khairu na'ilin nila. Kapan tidak boleh? Ala an yakuna maf'ulan muqaddama. bal ala an yakuna mubtada. Tidak boleh ucapanmu khairuna ilin nila ala an yakuna maf'ulun muqaddama, dengan niatan bahwasanya khairuna il sebagai naibul fa'il yang didahulukan. Maksudnya maf'ulun muqaddama naibul fa'il yang didahulukan. Enggak boleh. Bal ala an yakuna mubtada boleh seperti itu, tapi dengan menjadikan i'rabnya khairuna il khair sebagai apa? Mubtada, bukan naibul fa'il. Sebagian atau jumhur menamainya apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Malik ini lebih tepat. Wa khabaruhu al-jumlatu allati ba'dahu. Kemudian setelahnya nila itu adalah jumlah yang merupakan khabar dari khair. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau diniatkan khair sebagai naibu fa'il yang muqaddam, tidak boleh. Kecuali kalau menurut madzhabnya siapa? Hah? Orang-orang Kufah. Ya. Mereka membolehkan hal itu. Wa hiya nila, yaitu nila jumlahnya. Wal maf'ulul qa'im maqam al-fa'il dhamir mustatir, kemudian maf'ul yang menempati tempatnya fa'il atau naibul fa'ilnya berarti dhamir mustatir pada nila. Wa taqdir nila huwa. Wa kadzalika la yajuzu hadzu khairun na'ilin. Demikian pula di sini tidak boleh membuang khairun na'ilin, kemudian katakan nila. Nila diperoleh apa? Enggak ada faedahnya. Nah, ini sudah jelas ya. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairun na'ili. Ya, menggantikan ataupun maf'ul bih menggantikan dari fa'il pada apa-apa yang lahu baginya seperti nila khairun na'ili. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tinggal lewat entah. Nyetopnya telat ini. Ya, tadi saya baru menyebutkan apa? Satu sebab. Ya. Ataupun satu macam sebab dari dibuangnya apa? Naibul fa'il, yaitu sebab yang sifatnya lafziyah yang berkait dengan lafaz. Ada sebab yang kedua. Yaitu sebab ma'nawiyah. Ya. Wa ammal asbabul ma'nawiyah tu fakatsirah. Adapun sebab-sebab al-ma'nawiyah yang kembalinya kepada makna dari dibuangnya fa'il adalah katsirah, sangat banyak. Minha kaunul fa'il ma'luman lil mukhatab hatta la yahtaj ila dzikrihi lah. Di antaranya ketika fa'ilnya sudah diketahui oleh yang diajak bicara hingga tidak butuh lagi untuk menyebutkannya. Itu contohnya seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu min ajal. Sudah maklum. Ini lebih ringkas juga ya. Lebih ringkas juga. Khuliqal insanu min ajal. Sudah maklum. Wa minha di antaranya kaunuhu majhulan lil mutakallim fa huwa la yastati'u ta'yinahu lil mukhatab wa laysa fi dhikrihi bi wasfin mafhumin min al fi'li faidah. Ya. Di antaranya ketika fa'ilnya tidak diketahui oleh si pembicara, maka dia tidak mampu untuk menentukannya kepada orang yang diajak bicara. Wa laysa fi dhikrihi, dan tidak ada ya faedah menyebutkan sifat dari pelakunya. Ya. Walaysa fi dzikrihi, dan tidak ada faedah menyebutkan sifat yang bisa difahami dari fi'il. Walaysa fi dzikrihi bi wasfin mafhumin min al-fi'li faedah. Ya. Dan tidak ada faedah dengan menyebutkan sifat yang difahami dari pelaku perbuatan itu. Lihat contohnya, wa dzalika kama taqul suriqa mata'i. Ya. Suriqa mata'i, dicuri barang-barangku. Li'annaka la ta'rif dzat as-sariq, karena engkau tidak mengetahui ya zat si pencuri itu siapa. Wa laysa fi qawlika, dan tidak ada pada ucapanmu ya saraqa al-lisu mata'i faidah zaidah, tidak ada faedah tambahan. Fil ifhami ala qawlika, yakni tidak ada faedah tambahan untuk bisa memahamkan. Ala qawlika, di atas ucapanmu suriqa mata'i. Ya, suriqa al-lisu mata'i. Ya. Apa faedah tambahannya? Ya, enggak ada. Suriqallis matai. Suriqomatai sudah tercukupi. Ya, percuma disebutnya alis. Ya, tentunya yang mencuri ya, pencuri gitu. Iya kan? Dicuri oleh pencuri. Sehingga tidak perlu di sini disebutkan lagi. Ya. Kalau kita disebutkan pencurinya, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedah tambahan yang bisa difahami oleh mukhatab, sehingga dibuang saja. Suriqomatai, tidak perlu saraqallis matai. Ya. kecuali kalau alif lamnya di sini lil ahad adzihni, oh pencuri itu yang biasa mencuri itu yang kemarin dipukulin ya. Ini ada faedahnya. Jadi yang kedua apa, ketika si mutakalim tidak mengetahui secara pasti siapa apa pelakunya ya. Tidak bisa menjelaskan secara pasti kepada orang yang diajak bicara tentang siapa pelaku perbuatan tersebut. Dan kalau dia sebutkan ya sifat yang masih global, tidak ada faedahnya, maka cukup dibuang saja apa naibul fa'ilnya. Kemudian wa minha raghbatul mutakallim fil ibhami 'ala sami', keinginan mutakallim untuk menyamarkan fa'il dari si pendengar. Yang disamarkan untuk menjaga hatinya, misalkan dalam contoh tusuddiqa bi alfi dinarin, disedekahkan alfi dinar, 1000 dinar kan banyak. Yes, yes, orang yang bersedekahnya tidak mau disebut namanya. Ya. Maka di mabni majulkan. Wa minha raghbatul mutakallim fi izhari ta'zimihi lil fa'il bi sawni ismihi an yajri 'ala lisanihi aw bi sawnihi an yaqtarina bil maf'uli bihi fi dzikr. Di antaranya adalah keinginan si pembicara untuk menampakkan pengagungannya kepada pelaku. Karena pengagungan maka tidak disebutkan. Bi sawni ismihi, dengan menjaga namanya, an yajri 'ala lisanihi, untuk diucapkan melalui lisannya. Au bisaunihi, atau dengan untuk menjaga apa pelaku, an yaqtarina, untuk namanya bergandengan dengan maf'ul bih, karena maf'ul bihnya ini tidak bagus ya. Adapun fa'ilnya mu'azzam ya, dalam sebutan fi dzikr, an yaqtarin, atau dia menjaga fa'il ini untuk namanya bergandengan dengan maf'ul bih dalam sebutan. Kakaulik, seperti ucapanmu, khuliqal khinzir, diciptakan al-khinzir. Apa? Al-khinzir? Babi. Ini disebutkan. Karena si pembicara tidak ingin menyertakan nama Allah SWT dengan al-khinzir. Ya. Maka dibuang. Khuliqal khinzir, sudah maklum. Al-khinzir diciptakan. Wa minha raghbatul mutakallim, diantaranya adalah keinginan mutakallim fi izhar, untuk menampakkan tahqir, kerendahan si pelaku. Bisauni lisanihi, dengan menjaga lisannya, an-annya jiria bidzikri, dari mengucapkan fa'il itu. Dia tidak mau mengucapkan fa'il pelaku ini karena rendah, hina. Ya. Sebab kalau dikatakan qutila Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh, dia enggak mau menyebutin apa pelakunya karena dia meremehkan, menghinakan pelakunya itu, Abu Lu'lu. Enggak disebutkan. Ya. Wa minha khawful mutakallim minal fa'il, diantaranya adalah ketika si pembicara takut dari pelakunya. Kalau disebutkan pelakunya, takut dia malah terkenai apa? Kejelekan. Ya. Tahu dia pelakunya. Cuma kalau disebutkan, dia khawatir menimpa dirinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Fa yu'ribu an dzikrihi li'allayana lahu minhu makruhun. Maka dia pun berpaling, yakni tidak menyebutkannya, agar jangan sampai ada sesuatu yang tidak disukainya menimpa dia. Ini yang banyak. Duriba Zaidun, saya dipukul. Mau disebutkan Al-Jundi itu tentara itu takut bulu gitu, dipukul lagi. Sudahlah. Nanti kan kamu sih dari siapa kamu tahu saya mukul? Itu wah kena lagi. Kalau Duriba Zaid, saya dipukul. Sudahlah, tolongi Zaidunya saja. Kalau tahu siapa yang mukul itu, nanti dilaporin. Ya, dia hanya dipukulin, akhirnya dia balas dendam. Yang melaporinya dipukulin juga. Wa minha khawful mutakallim 'ala al-fa'il, di antaranya rasa takut al-mutakallim, pembicara, dari al-fa'il. Ya, mirip ya. Oh, beda-beda. Khawful mutakallim 'ala al-fa'il, beda dengan tadi yang pertama. Minal fa'il, kalau tadi si pembicara takut dari fa'il, dari pelakunya. Kalau disebutkan, takut si fa'il ini menimpakan kejelekan bagi si mutakallim ini. Yang berikutnya, khawful mutakallim 'alal fa'il, kekhawatiran si mutakallim kalau fa'il ini disebutkan, takut menimpa sesuatu yang jelek kepada fa'il ini, disembunyikan. Misalkan Duriba Zaid, kalau disebutkan pelakunya siapa, wah habis ini. Misalkan yang mukul Amr, gak disebutkan Amrnya. Duriba Zaidun saja, kalau disebutkan Amrnya takut, wah ini bisa habis ini Amr, dipukul sama teman-temannya Zaid. Ya ini Pak, khauf ala al-fa'il, karena takut menimpa sesuatu dari kejelekan kepada pelakunya. Fayu'rid an ismihi, maka dia meninggalkan menyebutkan isimnya, tidak menyebutkan isimnya, li'alla yamassahu ahadun lima li'alla yamassahu ahadun bimakruhin. Ya. Agar jangan sampai seorang pun ada yang menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak dikehendaki. Itu diantara apa? Tujuan di bawahnya fa'il. Dan di sana masih ada yang lainnya. Tapi intinya kembali kepada apa? Sebab yang sifatnya apa? Lafziyah dan maknawiyah. Ya, ada yang kurang jelas? Mana? Khuliqa ketiga. Hah? Khuliqa insan. Apa? Oh, ditanya tadi waktu kila khuliqa tadi bahas syair itu. Yang ditanya kenapa? Naibul fa'ilnya ketiga. Naibul fa'ilnya di ta'khir itu ar-rajul. Khuliqa ar-rajul ukhra ghairaha. Jadi ar-rajul naibul fa'ilnya khuliqa ketiga. Jadi khuliqa yang pertama naibul fa'ilnya anak. Kemudian khuliqa yang kedua naibul fa'ilnya hiya si wanita itu. Khuliqa yang ketiga adalah ar-rajul. Ar-rajul itu. Ah. Tadi saya sebutkan, oleh Tuhan aku dijadikan, ya, cinta kepadanya, aroban, tanpa kesengaja. Oleh kot dan si wanita itu, ya, dijadikan cinta kepada seseorang selainku. Kemudian, oleh kot wanita laki-laki yang dicinta oleh wanita tadi dijadikan cinta kepada wanita yang lain. Paham enggak? Ah itu maknanya. Ya. Ya syair-syair jahiliyah seperti ini. Fa awwalul fi'li idmuman wal muttasil bil akhir iksir fi mudhiin ka wusil waj'alhu min mudari'in munfatiha ka yantahil maquli fihi yuntaha. Fa awwalul fi'li idmuman dhammahla awal fi'l. Ini kalau menurut kaidah nahwu boleh enggak seperti ini? Awwalul fi'li idmuman, didahulukan maf'ul bihnya dari idmuman, boleh enggak? Kenapa? Apa yang menghalangi tidak bolehnya? Apa yang menghalangi bolehnya? Ya, di sini fiil amrnya ditauqid dengan nun ubmuman. Tidak boleh, cuma daruroh syi'riyah. Daruroh syi'riyah. Karena di tauqidnya ubmum itu ihtimam, kok malah diakhirkan gitu. Fa awwal al fi'l idmuman dhammahlah. Ya, awal fi'il. Ya. Dhammahlah awal fi'il. Wal muttasil bil akhir iksir dan kasrahlah huruf yang bersambung dengan huruf yang akhir. Timudin ke wusil pada fil madhi seperti pada contoh wusil ini beliau pada bait syair ini pada nazm ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana merubah ya fiil dari mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul. Kaidahnya pada fil madhi kata beliau dhammahlah awal fiil. Kemudian kasrahlah ya huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir. Wasola di dhamma awalnya jadi wu sebelum akhirnya atau huruf yang bergandengan dengan huruf akhir apa son itu dikasrah jadi wusil. Ya ukakroma jadi apa ukrima. Nah misal itu insyaallah antum sudah paham ini. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha dan jadikanlah ha kembali mana al-muttasil bil akhir, jadikan huruf yang bersambung dengan huruf akhir dari fi'il mudhari' munfatiha di fathah. Awalnya tidak dibahas karena awalnya sama dengan pada fi'il madhi di dhammah. Ini bahas adalah huruf sebelum huruf akhir. Kalau pada fi'il madhi sebelum huruf akhirnya di kasrah, kalau pada fi'il mudhari' sebelum huruf akhirnya di fathah. Paham ya? Jadikanlah ha kembali kepada al-muttasil bil akhir. Jadikanlah huruf yang bersambung dengan huruf akhir dari fi'il mudhari' munfatiha di fathah. Awalnya sama dhamma. Sampai yantahi ya kayantahil maquli fi yuntaha. Yantahi yang dikatakan padanya ketika di mabni lil majhulkan menjadi yuntaha. Bisa maknanya yamil atau ya'tamid atau beberapa makna dari yantahi. Yamil, ya'tamid, kalau al-Khudhari menyebutkan ya'tamid. Juga beliau menyebutkan yamil. Condong, ya tamid bersandar. Irmi jelas ya. Waj'alhu min mudhari' munfatiha. Ha di sini maful bi yang pertama. Kemudian munfatiha maful bi tsani dari apa? Ij'al. Kayantahi. Ya, kayantahi jar majrur mutali dengan mahdhuf khabar mubtada mahdhuf. Kemudian al-maqul itu sifat. Bisa kaqaulika ataupun langsung aja kayantahi jar majrur. Yantahi itu apa? Pada mahalnya jar ataupun yantahi itu qusida lafzu majrur bi kaf al-jara wa alamatu jarrihi apa? Al-kasra al-muqaddarah. Al-maquli na'at bi yantahi na'at bil majrur majrur mithluh fi jar majrur muta'alli bi al-maqul. Yuntaha i'rab yuntaha ini qusida lafzu maqul qawli. Maqul qawli dari maqul kan isim maf'ul ya. Yuntahi itu naibul fa'il ya. Maqul qawl pada mahalnya apa? Rafa. Ya, pada mahalnya apa? Rafa. Insyaallah ini jelas ya. Paham maknanya waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahi al-maqul fi yuntaha. Yudammu awwalul fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu mutlaqa. Didammah awal fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya secara mutlak. Ya saja dhammahnya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Daripada bi'a, sima, umpamanya muqaddarah. Ada khilaf terkait dengan fi'il-fi'il yang bisa ditaghyir sighahnya atau dimajhulkan. Adapun jumhur berpendapat bahwasanya tidak boleh membentuk fi'il menjadi mabni lil majhul dari yang jamid dan dari yang naqis. Adapun orang-orang kufah dan sibawaih membolehkan. Yudhammu awal al-fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu mutlaqa. Didhammah awal fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya ataupun mabni lil majhul atau mughayyaru as-sighah secara mutlak. Maksudnya apa secara mutlak? Ay sawa'un kana madhiyan aw mudhari'an. Sama saja apakah fi'ilnya madhi ataupun mudhari'. Wa yusar ma qabla akhir al-madhi dan kasrah. Huruf ya. Qabla akhir al-madhi sebelum huruf akhir dari fi'il madhi. Wa yuftah ma qabla akhir al-mudhari' dan di fathah huruf sebelum huruf akhir dari fi'il mudhari'. Insyaallah ini enggak sulit ya. Makanya di sini syarahnya pendek-pendek. Resikonya antum enaknya antum mudah memahaminya, resikonya menghafalnya cepat banyak. Mana yang lebih enak? Gampang memahami, menghafalnya banyak. Sulit memahami, menghafalnya sedikit. Enggak ada yang enak. Bisa belajar. Wa misalu dzalika fil madhi, contoh hal itu pada fil madhi adalah ucapanmu wasala husila. Wa fil mudhari qauluka yantahi yuntaha. Yantahi yuntaha. Mudah kan? Masuk lagi ke bait berikutnya. Wa thaniyat taliyat al mutawa'ah kal awwal ij'alhu bila munaza'ah. Wa thalith alladhi bi hamz al wasli kal awwal ij'alannahu kasuhli. Ya. Jadikanlah asani atali huruf yang kedua atali yang datang setelah ta al mutawaah seperti huruf yang pertama dalam hal harokat. Ya. Ij'alhu jadikanlah bila munazaah yani bi ghairi munazaah tanpa ada perselisihan padanya. Di sini juga masih mengajarkan kepada kita bagaimana cara memabni majhulkan. Yaitu pada fi'il-fi'il yang awalnya tak. Wasaniya taliya, ini arabnya asaniya, itu maf'ul bih. Dari fi'il yang mahruf. Mujuban yufassiru ma ba'dah. Ini ij'al aslinya. Ij'al asaniya taliya. Ya. Jadikanlah huruf yang kedua. Yang datang setelah ta'al mutawah. Seperti huruf yang pertama. Yani dalam haral, dalam harokat. Seperti huruf yang pertama jadikanlah tanpa munazaah. Seperti takallama, jadi apa? Tukullima gitu lah. Tukullima. Kalau awalnya semuanya di dhamma semua ya. Fi'il yang mabni majhul apakah mudhari atau mabni ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara memabni majhulkan fi'il yang awalnya ta disebutkan di sini ta al-mutawah. Perlu diketahui bahwasanya ucapan beliau ta al-mutawah tidak membatasi pada pembahasan ta'al mutawa'ah saja, tapi juga yang semisal itu, tak tambahan yang tidak bermakna mutawa'ah. Apa sih ta'al mutawa'ah? Sebutkan di dalam Al-Hubari juga kitabnya, katanya qabulu atharil awal fi tsani, disebutkan sama yang lainnya di dalam kitab apa ya, ma'a talaqi syiqaqan, dalilus salik ya di situ. Qabulu atharil awal fi tsani, yang pertama memberikan pengaruh pada yang kedua, fi'il yang pertama memberikan pengaruh pada fi'il yang kedua, ma'a talaqi syiqaqan, bersamaan dengan keduanya ini bertemu dari sisi asal pengambilan katanya. Satu, seperti alamtul mas'alah fata'allamaha, saya ajari dia satu masalah, akhirnya dia pun memahaminya, mengetahuinya. Fata'allamaha gitu. Alamtul mas'alah fata'allamaha. Berbeda dengan darabtuhu fata'allama. Ini bukan mutawah ta'allama, karena beda pengambilan, asal pengambilan kata daraba dengan ta'allama. Kalau dorob dari dorob, ta'alam dari al-alam kan beda. Nah itu qabulu asharil awal fitani ma'atalaqi ishtiqaqan, seperti alamtul mas'alah fata'allamaha. Ini yang mutawa'ahnya ya, ta'allama macam-macam mananya. Ada yang mempelajari ta'allamtu. Kalau ini yang apa? Yang mutawa'ahnya. Disebutkan oleh Al-Makudi dalam syarah alfiyahnya, fa in qulta fa tufi fa taqidul musannif atta bil mutawah laisa jayyid, pembatasan musannif ta dengan ta al mutawah, padahal di sini bukan hanya ta mutawah ini maukan, tapi yang lainnya juga ta yang biasa ditambahkan. Qultu, maka saya jawab, kata beliau, fa idza qulta, kalau kau bertanya, fa taqidul musannif atta'a bil mutawa'ah laisa jayyid, qultu, saya katakan, kata Al-Makudi, huwa kadzalik, memang demikian, enggak kurang bagus gitu, kurang tepat. Wal udzru lahu, hanya saja ada udzur bagi beliau, bahwasanya anna ta' fi ma dzakarna, bahwasanya ta' pada fi'il-fi'il yang kami sebutkan, beliau sebelumnya menyebutkan fi'il seperti takabbara, tahakkama, terus juga tabakhtara, menyebutkan beliau. Ini bukan mutawah. Tabakhtara, takabbara, tahakkama. Kata beliau, al-udhru lahu anna tafi ma dhakarna, pada fi'il-fi'il yang kami sebutkan, minal af'al syabiha. Jadi tak pada fi'il-fi'il yang kami sebutkan, yang beliau sebutkan itu sebelumnya, tabakhtara, takabbara, tahakkama, itu syabiha bita'il mutawah, mirip dengan ta'al mutawah. Faktafa bidzikriha, maka beliau mencukupkan dengan ta' mutawa'ah. Tapi tujuannya, maksud beliau, tidak membatasi dengan ta' mutawa'ah. Kemudian beliau melanjutkan, fal'aula an yuqal, maka yang lebih utama adalah dengan dikatakan mazidan awaluhu ta' mu'tadah. Mazidan awaluhu ta'un mu'tadah, ditambahkan pada awalnya ta' mu'tadah, ta' yang biasa ditambahkan. Itu kata al-Muradi. Baca lagi. Ya, fal aula an yuqal mazidan awwaluhu mazidan aw mazidan awwalahu mazidan awwalahu ta'un mu'tadatun. Ta'un mu'tadah. Ya. Itu yang pertama kata beliau, berarti mazidan awwalu ta'un mu'tadah. Ya. Al-Muradi. Jadi ingat tadi sini al-mutawah tidak membatasi pada tak al-mutawah. Tak yang bisa ditambahkan. Takabbara, ta'allama, apa? Tabakhtara, tadakhraja, tadahraja, dan yang lainnya nanti akan dijelaskan. Wa thalitha alladhi bihamzil wasli kal awwal ij'alannahu kastuhli. Sama ya rawi seperti sebelumnya ya. Wa thalitha alladhi, yani ij'al, dia maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf yufassiru ma ba'da. Jadikanlah huruf yang ketiga, ya, dari fi'il madhi alladhi bihamzil wasl, yang mana fi'il madhi tersebut dimulai dengan hamzah wasl. Jadikanlah huruf yang ketiga dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasl, jadikanlah huruf yang ketiganya ini kal awal, seperti huruf yang pertama dalam hal harokatnya. Ija'alannahu, ija'alannahu kastuhli, seperti ustuhliya, mendapati manis, didapati manis. Ya, ustuhliya. Huruf yang ketiganya mana? Ta kan? Hamzah pertama, hamzah wasol. Istahla, istahla. Ini kan apa? Fil madhi, awalnya hamzah wasol kan? Maka kaidahnya kalau antum hendak memajulkan fiil yang semisal ini, yang awalnya hamzah wasol, adalah dengan antum jadikan huruf yang ketiganya diharokat di dhammah seperti huruf yang pertamanya, ustuhliya. Jadi ya. Ya. Insyaallah jelas ya. Hah? Amin. Idza kana al-fi'l al-mabni lil-maf'uli muftatahan bi ta'il mutawwa'ah, apabila fi'il yang mabni lil-maf'ul dibuka dengan ta'al mutawwa'ah, dhamma awaluh, maka di dhamma awalnya, wa tsanih, dan yang keduanya juga. Yang pertama dan yang keduanya di dhammah. Kalau apa awalnya ta'al mutawwa'ah, tukullima, apa lagi? Tubukhtira, berarti kan? Berarti kan takabara, tukubbira, tuhukkima, dan semisal itu. Wa dzalika kaqaulika, ini seperti ucapanmu pada tadahraja. Hal tadahraja mutawwa'ah. Dahrajtu al-kurrah fatadahrajat, saya menggelincirkan bola, maka dia pun tergelincir. Tadahraja. Tuduhrija. Ya. Fa fi takassara tukussira. Ini mutawwa'ah juga sepertinya ya. Ya, kasartu az-zajajah fatakassarat misalkan. Tukussira. Kemudian pada taghaful dan taghaful tughufila. Diganti alifnya menjadi wawu. Ya. Taghafala tughufila. Didhammahkan ghainnya, maka menyesuaikan alifnya dengan dhammah, maka di wawu apa? Alifnya dibalik di ilal menjadi wawu, tughufila. Tughufila. Ya. Di sini contoh yang didatangkan oleh Asy-Syarih, taghafala tughufila, disebutkan oleh Ibn Syarah masalah Al-Hubari ya. Asyara bidzalika ila anna mithla ta al-mutawwa'ah ma ashbahaha fi kulli ta'in mu'tad. Persis. Ya, fi kulli ta'in mu'tad ziyadatuha, mu'tadatin ziyadatuha. Wa in lam takun al-mutawwa'ah katabakhthara wa tawana wa taghafala. Ya, sudah. Jadi ada isyarat juga dari Asy-Syarih bahwasanya dengan contoh yang beliau datangkan seperti taghafala tughufila, bahwasanya yang dimaksud dengan ta'al mutawwa'ah bukan hanya dibatasi pada ta'al mutawwa'ah, tapi ta' yang lain yang biasa digunakan, yang bisa ditambahkan. Wa in kanat muftatahan bi hamzah, adapun kalau fi'il madhinya dibuka dengan hamzah, hamzah wasal, dhumma awaluhu wa tsalitsuhu, maka yang pertama dan yang ketiganya di dhammah. Dzalika kaqaulik, hal itu seperti ucapanmu pada istahla, ustuhliya. Wa fi iqtadara uqtudira, hada intalaqa untuniqa, istaghfara ustufira, istakhraja ustukhrija, dan seperti itu. Apa lagi yang enggak ada di sini? In hadama unhudima, ya seperti itu. Insyaallah antum bisa ini. Terlepas saja sharaf. Kemudian cepatkan. I'rabnya dibaca sendiri ya nanti insyaallah ada murojaah. Waksir aw ismin fa thulathiyin u'il 'ainan wa dhammun jaaka bu'a fahtumil. Kasrahlah atau ismamlah. Kalau kita perhatikan ismam pada istilah ahli nahu berbeda ya dengan yang biasa digunakan pada istilah ahli tajwid. Kasrohlah awishmim atau ismamlah. Kalau pada pelajaran tajwid, bagaimana ismam? Seperti la ta'manna itu. Bermusyafatain kan, membentuk bibir itu dhammah. Jadi hanya tampak pada apa? Pengucapan, tidak tampak pada suara. Ya la ta'manna gitu. La ta'manuna, cuma unya hanya pada apa? Mimik bibir saja. Tapi kalau dalam bahasan ini, kita lihat nanti. Waksir aw ismim, kasrohlah atau ismamlah fa. Yang dimaksud dengan fa apa? Faul fi'il. Faul fi'il. Sudah paham semua kan? Faul fi'il, ainul fi'il kan? Sudah dijelaskan. Thulatsiyin. Ya. Kasrohlah atau ismamlah fa thulatsi yang u'il. Ya, u'il dijadikan dalam bentuk huruf illah ainnya. Ainnya. Yang ainnya huruf illah, ain tamyiz di sini. U'illah ainan yang di i'lal ainnya gitu. Kasrohlah atau ismamlah fa dari fi'il thulatsi yang ya. U'il ini jumlah fi'il sifat dari thulatsi yang ainul fi'ilnya di i'lal. Beda ya dalam u'il dengan u'tul. Ada mu'tal, ada yang mu'al, beda. Mu'tal dengan mu'al. Yang dimaksud di sini bukan apa? Mu'al, bukan mu'tal tapi mu'al, makanya u'il, bukan u'tulla. Ya. Tapi u'il. Di sini inna maqala u'illa duna u'tulla. Ya. Liyakhruj ma'ainuhu harfu illah, agar keluar fi'il yang ainul fi'ilnya huruf illah walam yu'al, tapi tidak di'ilal. Di'ilal itu diantaranya dirubah hurufnya yang tadinya wawudahnya menjadi alif. Ini yang menjadi bahasan ini, di'ilal. Bisa dirubah hurufnya yang tadinya wawu ia menjadi alif. Adapun yang mu'tal, yang u'tul itu tidak seperti itu. Contoh yang mu'tal ya, seperti awira fil makani, awira di sini awira tengahnya huruf illah bukan huruf illah, ini dalam pembahasan ini mu'tal maksudnya, bukan mu'al. Kenapa? Karena di sini awira berharokat awanya, awira fil makan, dia bersembunyi di satu tempat. Kalau ini hukumnya seperti fil yang sahih persis, berarti awira gitu bentuk ya. Wiro, ada pun yang dibahas di sini bukan seperti itu. Seperti apa? Ba'a. Ya. Apa lagi? Selain ba'a, qala, iya. Nah ini mas mu'al ini namanya. Kenapa? Karena ainul fi'ilnya itu bisa di'ilal. Berubah. Tadinya dari wawu menjadi alif. Seperti pada apa? Qala kan qawala. Berubah menjadi qala. Ba'a. Ini bay'a. Menjadi alif. Ini mu'al. Bukannya mu'tal ya. Kalau mu'tal, ya tadi, awira, soyida. Kalau ini seperti perlakuannya huruf yang sahih. Ulangi waksir, kasrohlah ataupun ismamlah, fa, sulasi, fa fi'il yang sulasi yang di mu'al. Yang di i'lal ainnya. Di i'lal ainnya. Kepada alif. Dari wawu kepada alif ataupun dari apa? Ya kepada alif. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, wadhammunja kabu'a fahtumil. Yang ketiga, boleh pula di dhammah. Dhammah juga datang. Yani awalnya di dhammah, bu'a. Ja, wadhammun. Ja, datang pula dhammah. Seperti bu'a. Bu'a. Fahtumil. Fahtumil ini maknanya fa'ujiz. Dibolehkan, fa'ujiz. Dibolehkan, maknanya fahtumil, fa'ujiz. Kasrohlah atau ismamlah fa'thulasi yang di'ilal ainnya atau di dhammah juga, atau di dhammah juga datang. Seri ba'a bisa dengan kasroh bi'a dijual, atau di ismam apa jadinya bu'ya gitu ya, nanti soalan bahasanya ya. Atau di dhammah bu'a ya. Jadi caranya di sini Irom jelas kan. Fa thulatsin fa mudhaf mudhaf ilaih thulatsin wa'in jumlah fi'liyah sifat dhammun mubtada ja jumlah fi'liyah khabarnya ya. In kana al-fi'lul mabniyyu lil maf'ul thulatsiyan mu'tal al-'ain ya. Sebagian membedakan seperti itu mu'al dengan mu'tal. Di sini asy-syarih sepertinya tidak membedakannya. Idza kana al-fi'lul mabniyyu, apabila fi'il mabni lil maf'ul dibentuk dalam bentuk maf'ul thulatsiyan, thulatsi mu'tal al-ain, mu'tal al-ainnya, yang lain mu'al makanya. Untuk membedakan dengan yang tadi yang berharokat, berawira. Faqad sumi'a fi fa'ihi thalathatu awjuh, maka didengar dari kalamnya orang Arab pada fa'ul fi'ilnya tiga sisi. Sisi yang pertama, ikhlasul kasr, memurnikan kasrohnya. Qila. Bi'a. Aslinya apa? Qila, kuwila. Betul enggak? Qawala kan kuwila. Di sini kasroh kuwila. Wawu dikasroh berat. Maka harokat kasrohnya dipindahkan ke qaf, maka jadi qiwla. Untuk menyesuaikan dengan apa kasroh, maka dirubah wawunya jadi ya. Itu ilal kan? Qila jadinya. Fa'a juga seperti itu. Tadi baya'a, buyi'a. Iya kan? Ya dikasroh berat, maka kasroh dipindah ke ba' bi. Kemudian langsung bi'a, cocok ya dengan kasroh, bi'a. Ini ikhlasul apa? Kasroh. Qila bi'a. Tinggal dikiasin aja ya. disebutkan dalam ucapan penyair, hikat ala niraini ituhaku takhtabitu syauka wala tushaku. Rida, ini kembali kepada rida. Rida itu lafadznya muzakkar, tapi dhamir kembali kepadanya bisa muzakkar bisa muannas. Rida itu pakaian bagian atas ya. Hikat ditenun ala niraini, di atas dua nir. Nir adalah majmu'ul qasab wal khuyud al mujtami'ah. Kayu-kayu sebenarnya bambu yang dikumpulkan bersama apa benang-benang yang terkumpul tersusun. Warida. Ya. Idzan sajjat 'ala niraini, apabila ditenun di atas niraini ini, kana fi quwwah wa matanah, maka dia menjadi kuat dan apa? Apa? Matanah yang matin apa? Sekuat dan apa? Apa? Teguh gitu ya. Nah, san. Tarik ke sobek. Ya. Hikat rida itu ditenun di atas niraini. Itu hak ketika ditenunnya. Takhtabit ya, saking kuatnya engkau pukulkan asyauk duri ke rida itu wala tusyak, tidak tembus. Saking kuatnya ada duri dipukulkan ke rida itu enggak lancip, enggak tembus, enggak ada yang lolor anunya apa? Benangnya. Nah, itu. Di sini saya gimana? Hikat. Ini yang madhi ya. Ya. Kalau tuhaku yang mudhari'nya ya. Belum ya mudhari ya. Ini lagi masa fil madhi. Ya. Hika. Ya. Kemudian yang kedua ikhlasud dhom. Maknanya apa? Lagi ikhlasud dhom. Ya bukan mengikhlaskan ya. Memurnikan dhommahnya. Qula. Ini yang paling sedikit katanya. Qula bu'a. Maknanya sama. Di katakan di beli atau dijual. Wa minhu qawluhu, di antaranya ucapan penyair dalam Ar-Rajaz, laita wa hal yanfa'u syai'an laitu laita syababan bu'a fashtaraitu laita. Kemudian jumlahnya sisipan. Wa hal yanfa'u syai'an laitu, apakah laitu qusid lafdhu fa'il dari yanfa, apakah lait ini bermanfaat sedikit pun? Laita syababan bu'a, duhai kiranya waktu muda itu dijual. Fashtaraitu, niscaya saya akan membelinya. Ya, berarti yang mengucapkan orang apa? Yang sudah tua. Mana sisainya? Bu'a. Antum baca sendiri ya, haramnya ya. Wahya lughatu bani dabirin. Ini adalah bahasanya bani dabir. Bani dabir. Wa bani faq'as. Wahuma min fusuhai bani asad. Dan keduanya termasuk bani asad. Turunan bani asad yang fasih lughahnya. Yang ketiga al-ishmam. Ah ini yang masyhur pada sebagian qari itu ar-raum sebenarnya. Raum. Ar-raum kalau antum belajar tajwid itu ar-raum maksudnya. Kalau ismam beda tadi. Ismam itu hanya pada bibirnya. Tidak terdengar suaranya. Kalau ar-raum ada pada suaranya. Ya. Kalau ismam bisa diambil dari orang yang pendengarannya tuli. Bisa karena bibir sih kaitannya kan. Kalau rom tidak boleh ada orang yang tuli, ada suaranya. Ya. Ismam yang masyhur di sisi Qurabah ar-rom. Wa huwa al-ityanu bil fa bi harakati baina ad-dhammi wal kasri. Yaitu mendatangkan fa, faul fi'il yang mabni lil majhul, yang tadi mu'tal al-ain atau mu'al al-ain bil, wa huwa al-ityan mendatangkan fa dengan harakat antara dhamma dan kasrah. Dhammanya cepat, kasrahnya agak panjang. Wala yadhharu dzalika, dan itu hal itu tidak tampak kecuali pada pelafadzah, tulisannya qila. Tampaknya pada pengucapan. Wala yadhhar fil khat, tidak tampak pada apa? Tulisan. Wa qad quri'a fi sab'ati qawlu ta'ala, dibaca pada kelas sab'ah, pada contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa qila gitu, cepat. Qila cepat pokoknya. Wa qila. Kurang lebih seperti itu. Kan raum ya. Wa qila. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidhal ma' wa ghi. Iya. Bil ismam. Ini istilahnya dina ismam. Tapi kalau ada qurra kebanyakan menamai ar-raum seperti ini. Qila ghidha. Ghidha. Ghunya bama pada ghunya cepat. Ghidha. Kemudian kasarnya panjang. Ghidha. Qila. Kemudian juga disebutkan tempat-tempat yang lain yang di situ diperselisihkan. Kuila dan seterusnya. Hai itu, dipaham ini? Jadi kalau fiilnya mabni lil maf'ul, thulatsi mu'tal ainnya, maka bisa dengan berapa sisi? Tiga sisi, yang paling bagusnya sisi yang pertama itu. Kasrah. Yang kedua itu jarang. Al-Ishmam ada pembahasannya ayat Al-Quran ya. Atau mungkin dikiaskan. Ya dikiaskan. Nah, ada yang mau ditanyakan. Kemudian selanjutnya. ada ringkasan di sini. Idza kana al-fi'l mabni lil maf'ul thulathiyan mu'tal al-'ain faqad sumi'a fi fa'ihi thalathata aw faqad sumi'a fi fa'ihi thalathatu awjuh. Apabila fi'ilnya mabni lil maf'ul thulathi mu'tal 'ainnya, yang lebih tepat mu'al 'ainnya, maka didengar pada fa'nya tiga sisi. Ikhlasul kasr memurnikan kasrnya, qila. Bi'a ikhlasud dhamm memurnikan dhammanya, qula. Bu'a al-ishmam wa walitan bil fa' bi harakah bain ad-dhamm wal kasr. Qila. Kenapa? Wi'a gitu ya. Bukan bu'i'a deh. Qila adalah bu'i'a. Kemudian wa in yash wa in bi shaklin wa in bi shaklin khifa labsun yujtanab wa ma li bi'a qad yura li nahwi hab. Wain bishaklin khifa labsun yujtanab, apabila dikhawatirkan adanya labas kerancuan, bishaklin pada syakalnya, yujtanab maka dijauhi yang ada keserupaan ini pada syakalnya. Yani kalau ada fi'il yang dia mabni lil majhul, dari sisi syakalnya seperti mabni lil ma'lum, maka yang mabni lil majhulnya ini dibedakan bentuknya dari yang mabni lil ma'lum. Ini ketika disandarkan kepada mukhatab. Ya. Seperti bi'a tadi kan? Kalau saya membeli, bi'tu atau saya menjual, ya kan? Kalau saya dibeli, ya budak yang berbicara misalkan. Bi'tu juga ini kan ada samaran, maka dibedakan gitu loh. Bu'tu makanya. Ini mazhabnya beliau. Kalau si bawe, rahimahullah tidak membahas permasalahan yang bolehkan. Meskipun sama juga diperbolehkan, mungkin diketahui dari konteksnya. Ini seperti mukhtar. Ini juga tidak terbedakan mana fa'il mana maf'ul. Bisa isim maf'ul berarti dari mukhtayar, bisa isim fa'il mukhtayir. Tudar juga sama, iya kan? Bisa memungkinkan mabni ma'lum berarti tudarir, atau mabni majrur itu darar. Iya kan? Si fa'il tidak membahas itu, kemudian disebutkan oleh yang lain membolehkan. Tiga itu. Tiga sisi itu. Tidak dibedakan. Kalau Ibn Malik membedakan. Wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab, dan apa yang pada ada ba'a qad yura itu dilihat juga, didapati juga, terkadang didapati pada contoh hab yang mudha'af tad'if habba, ini habba. Apa yang ada ba'a, pada ba'a ada berapa sisi? Tiga ya. Itu kadang didapati juga pada yang mudha'af itu, pada hab dan misalnya habba. إذا أسند الفعل الثلاثي والمعتل العين ba'da bina'i lil maf'ul ila dhamir mutakallim aw mukhatabin aw ghaibin fa imma yakuna wawiyan aw ya'iyan. Apabila fi'il yang thulatsi yang mu'tal 'ainnya yang atau saya ulangi idza usnida al-fi'l apabila disandarkan fi'il thulatsi yang mu'tal 'ainnya ba'da bina'i lil maf'ul setelah dia dirubah bentuknya untuk maf'ul ila disandarkan kepada dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab atau dhamir ghaib maka ada kalanya ya fi'il yang thulatsi yang mu'tal 'ainnya itu wawiyan yang huruf ilahnya wawu au ya'iyan ataupun huruf ilahnya apa iya. Saya ulangi, apabila fi'il thulatsi yang 'ainul fi'ilnya mu'tal setelah di mabni majhulkan disandarkan kepada dhamir mutakallim atau mukhatab atau ghaib maka ada kalanya dia wawiyan, huruf ilahnya wawu, ada kalanya apa? Huruf ilahnya ya. Fa in kana wawiyan, kalau huruf ilahnya adalah aslinya wawu, contoh sama, ini kan saum, lihat, dari masarnya itu kelihatan aslinya. Dari sawama berarti, menawar ya. Sama, minas saum, dari saum, bukan saum ya. Minas saum, tawaran, menawar. Wajib indal musannif kasrul fa'i aw lishmam, maka menurut musannif ketika itu wajib mengkasrah fa'nya, berarti apa, sima aw lishmam suima gitu ya. Fataqulu simtu, ya kalau disantarkan kepada apa, ta mutakallim ya simtu ya, wala yajuzu dhamm, tidak boleh didhammah, fala taqulu sumtu. Ya, ketika dimajulkan, perhatikan. Jadi kalau illah atau huruf illahnya wawu sebagai sama ya, dari as-saum, maka wajib menurut musannif ketika dimajulkan untuk mengkasrah fa'nya atau mengismamnya. Simtu. Ya. Atau swimtu gitu kan. Wala yajuzu dhamm, tidak boleh mendhammah sumtu. Fala taqul sumtu, tidak boleh mengatakan sumtu, tidak boleh. Kenapa? Li'alla yaltabis bi fi'lil fa'il, agar jangan sampai tertukar dengan fi'il yang diperuntukkan untuk fa'il. Ini kan fi'il diperuntukkan untuk apa? Naibul fa'il. Fa innahu bidhom laisa illa. Sesungguhnya dia lafaz tersebut sumtu dengan dhommah tidaklah terjadi kecuali untuk fa'il. Sumtu al-'abda, saya menawar budak itu. Tuh. Nah, itu jadi kalau dikhawatirkan terancukan dengan apa? Fi'il yang disandarkan kepada fa'il maka harus dibedakan. Nah. Adapun kalau tidak ada kesamaran boleh dengan tiga sisi yang telah lewat tadi. Kalau ada kesamaran maka yang mabni lil majhulnya di dhammah, sumtu. Apa? Mabni lil ma'lumnya apa? Dengan dhammah, sumtu. Yang mabni lil majhulnya bisa dengan kasrah, simtu atau dengan ismam, swimtu. Ya. Sudah paham ini? Ini kalau huruf ilahnya apa? Aslinya wawu. Ya. Sifami wa in kana ya'iyan adapun kalau huruf ilahnya ya sebagai ba'a dari al-bay' maka wajib benar musannif juga untuk mendomahnya atau mengismamkannya ketika dimabni majhulkan. Bu'ta ya abdu, engkau dijual wahai budak, budakku. Bu'ta. Ya. Wala yajuzul kasr atau diismam. Bu'ta gitu ya. Ya, kan bu'ta. Bu'ta tadi. Bu'ta gitu ya. Bu'ta. Dhamma dengan kasrah kan? Bu'ta. Wala yajuzul kasr, tidak boleh mengkasrah. Bu'ta. Fala taqul bi'ta li'alla yaltabis bi fi'lil fa'il, agar jangan tersampur tersamarkan dengan fi'il yang diperuntukkan untuk fa'il. Fa'innahu bil kasr faqat, karena ini diperuntukkan untuk apa? Fa'il di kasr saja. Bi'tu as-sauba, ini pada yang huruf ilahnya ya atau ainul kalimahnya apa? Ya. Ya, itu makna ucapan beliau. Wa hadha makna qawli wa in bi syaklin khifa labsun yujdanan. Ini makna ucapan beliau apabila dikhawatirkan adanya kerancuan pada bentuknya maka dijauhi bentuk tersebut. Ya tadi rinciannya. Kalau ainul fi'lnya wawu yang untuk mabni lil ma'lumnya di dhammah. sumtu. Yang majulnya dikasar dari ismam simtu, swimtu. Kalau huruf illahnya ya, yang mabni lil ma'lumnya di dhom dikasrah, ya bi'tu atau bi'ta, yang mabni lil majhulnya di dhommah atau ismam, ya bu'ta atau bu'ta. Wa in khifa lafsu fi shakli min al ashkal sabiqa wa ani dhomma wal kasr wal ismam udila anhu ila shaklin ghairihi la lafsa ma'ah. Nah itu jelas insyaAllah ya. Habis ini dikhawatirkan labas pada bentuknya dari bentuk-bentuk yang telah lewat, ini bomma, kasra, isma, maka berpindah darinya kepada bentuk yang lain yang tidak ada padanya apa? Kerancuan.